Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الله قوم مسلمين حاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pembahasan tafsir surah Al-Kahfi, kita masih membahas ayat yang ke-28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, dan tabahkanlah dirimu wahai Muhammad untuk engkau terus bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah di setiap pagi dan petang. Yuriduna wajah, dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan sampai kedua matamu berpaling dari mereka karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina, dan janganlah engkau mentaati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuqa, urusan dia itu akan sia-sia. Maslahat dunianya dan maslahat agamanya itu akan sia-sia. Dalam ayat yang ke-28 ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala membimbingkan kepada kita sekalian beberapa bimbingan, dan kita telah sampai pada penggalan ayat Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau taati orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan dia mengikuti hawa nafsunya. Di mana pada penggalan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekalian agar kita menjauhi kawan-kawan yang buruk, agar kita tidak berteman dengan mereka, kita tidak bersahabat dengan mereka, kita tidak membersamai mereka. Di mana kawan-kawan yang buruk itu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sifati dengan dua sifat. Yang pertama adalah sifat ghaflah, lalai. Yang kedua adalah sifat ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Inilah dua sifat orang-orang yang tidak pantas untuk kita jadikan teman, yang tidak pantas untuk kita jadikan sahabat. Dan kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya apa itu ghaflah dan bagaimana ucapan para ulama tentangnya, dan apa itu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, dan bagaimana celaan syariat tentangnya. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kana amruhu furuqa, dan adalah urusannya orang yang seperti ini, urusannya orang yang lalai hatinya dan urusannya orang yang mengikuti hawa nafsunya, itu akan sia-sia. Urusan di sini urusan apa? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, urusan amr, yang artinya adalah urusan, maksudnya adalah masalihi dinihi wa dunia, maslahat agama dan dunianya. Jadi kalau orang itu lalai, kalau orang itu mengikuti hawa nafsu, maslahat agama dia itu akan buruk, tidak akan teraih, tidak akan tercapai. Dan kita paham orang yang seperti ini, orang yang lalai, maka dia akan menjauh dari ibadah. Dan orang yang jauh dari ibadah, maka dia akan sengsara dengan kelalaiannya itu yang menyebabkan dia jauh dari ibadah. Orang yang lalai tidak sholat, dia celaka dengan tidak sholatnya dia. Orang yang ghaflah dia tidak zakat, maka dia celaka dengan tidak zakatnya dia. Orang yang ghaflah tidak puasa, maka dia celaka dengan puasanya dia. Jadi orang yang ghaflah, maslahat agamanya tidak akan teraih. Begitu pula orang yang mengikuti hawa nafsu, semangat dia punya, dia tidak ghaflah, dia semangat dalam menjalankan ibadah. Tapi tatkala menjalankan ibadah, dia maunya adalah sesuai dengan keinginannya, tidak mengikuti syariat. Dia ikuti hawa nafsu, dia beribadah dengan cara yang diada-ada, dia beribadah dengan cara yang tidak dituntun karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawa yang bentuknya syubhat, celaka. Apa manfaatnya ibadah yang dilakukan meskipun dengan semangat apabila tanpa bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Makanya kata sebagian salaf, al-iqtisalu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Sederhana tapi di atas sunnah itu lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh tapi di atas bid'ah. Orang boleh menganggap kita salafi ahlu sunnah, gak ada perayaan-perayaan. Sederhana sekali di dalam mencerminkan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salafi tidak ada, ahlu sunnah wal jamaah salafiyin tidak ada perayaan Isra Mi'rajnya. Sederhana sekali di dalam mengenang Isra Mi'raj. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyin tidak merayakan ini dan itu, tidak merayakan hari kelahiran gurunya, tidak mengadakan haul di kuburan tempat gurunya wafat. Sederhana sekali di dalam menghormati guru, kita jawab itu. Al-iqtisalu fi sunnah, sederhana tapi di atas sunnah lebih baik minal ijtihadi fil bid'ah, dibandingkan bersungguh-sungguh tapi dalam perkara bid'ah. Engkau boleh bersungguh-sungguh, ayo adakan perayaan. Ini ada hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita adakan suatu perayaan. Ini ada hari di mana diisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimi'rajkan beliau, ayo kita buat perayaan. Ini adalah hari kelahirannya guru fulan, hari kelahirannya syekh fulan, ayo kita rayakan. Tidak dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya perkara-perkara di atas. Sehingga meskipun Anda terlihat kuat, Anda terlihat ijtihad bersungguh-sungguh, tapi dalam perkara bid'ah itu tidak membuat kami ingin seperti kalian. Karena kami punya salaf, kami punya pendahulu yang baik. Kita ikuti apa yang dilakukan pendahulu kita, di mana mereka adalah generasi terbaik di dalam menjalankan Islam. Sederhana dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun berada di atas sunnah, maka tidak mengapa. Dengan kita mencintai beliau, kita tidak mengadakan perayaan untuk merayakan kelahiran beliau. Kenapa tidak dirayakan? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak merayakan hari kelahiran beliau. Para sahabat tidak merayakan hari kelahiran beliau. Para tabi'in tidak merayakan hari kelahiran beliau. Kita ikuti salaf, kita ikuti pendahulu. Sederhana saja, tapi di atas sunnah lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh tapi di atas bid'ah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi itu, orang-orang yang tidak pantas untuk kita jadikan sebagai teman, tidak pantas untuk kita jadikan sebagai sahabat, apalagi kita taati perintah-perintahnya, adalah orang yang hatinya lalai dan orang yang amalannya itu mengikuti hawa nafsunya sendiri. Ikhwani fillah rahimakumullah. Menutup pembahasan ayat yang ke-28 ini, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan tiga faedah penting yang harus kita pahami dan harus kita renungi serta kita pelajari satu persatu daripada faedah-faedah yang beliau sebutkan dalam akhir pembahasan ayat yang ke-28 ini. Mari kita simak faedah pertama yang beliau sampaikan. Qala fahada fadnahallahu an ta'atihi. Orang yang seperti ini, jadi orang yang lalai, orang yang mengikuti hawa nafsu, Allah telah melarang kita untuk mentaatinya. Kenapa gerangan seperti itu? Li'anna ta'atahu tad'u ila al-ibtida'i bih. Karena tatkala seseorang mentaati orang yang lalai dan orang yang mengikut kepada hawa nafsunya, maka ini akan membuat dia untuk mencontoh orang tadi, membuat dirinya berkuduah kepada orang yang dia taati itu. Walianahu la yad'u illa liman huwa mutasifun bihi. Dan dikarenakan orang yang lalai, orang yang mengikut hawa nafsu, dia tidak akan berdakwah, dia tidak akan mengajak kecuali kepada perkara yang dia bersifat dengannya. Kalau seorang itu berteman dengan orang yang khafa, berteman dengan orang yang lalai, maka dia akan diajak untuk lalai bersama. Kalau dia berteman, dia mentaati teman, mentaati seorang sahabat yang dia itu mengikuti hawa nafsu, maka dia akan diajak mengikuti hawa nafsunya. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi Allah telah melarang kita untuk mentaati orang yang ghaflah, orang yang lalai, orang yang mengekor kepada hawa nafsu. Karena mentaati orang tersebut akan membawa kita untuk mencontohnya, dan dikarenakan dia tidak akan mengajak kita kecuali dengan sesuatu yang dia bersifat dengannya. Kemudian wadallatil ayah, kata beliau, ini yang sangat penting untuk kita pahami, sangat penting untuk kita renungi. Makna yang tersirat dari ayat ini adalah di antaranya wadallatil ayah ala anna alladhi yanbaghi an yutha', dan ayat ini menunjukkan bahwasanya yang pantas untuk ditaati, wa yakunu imaman linnas, dan yang pantas untuk menjadi pemimpin bagi manusia adalah man imtala'a qalbuhu bimahabbatillah, orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fa'ala dhalika 'ala lisani, dan kecintaan dia kepada Allah itu terlihat pada lisannya. Falahinya bidzikrillah, maka dia pun terbiasa berzikir kepada Allah. Wattaba'a maradhiya rabbi, dan dia mengikuti perkara-perkara yang akan mendatangkan ridha Allah. Faqaddamaha 'ala hawahu, dia dahulukan perkara-perkara yang akan mendatangkan ridha Allah atas hawa nafsunya sendiri. Maka dengan hal itu fahafidha bidzalik, maka tatkala dia menjaga, tatkala dia melakukan perkara-perkara yang akan mendatangkan ridha Allah, maka dia akan menjadi orang yang menjaga waktunya, disiplin, wasaluhat ahwaluhu, dan keadaannya akan baik, wastaqamat af'aluhu, dan urusan atau perbuatan-perbuatannya akan lurus. Wada'an nasa ila ma mannallahu bihi alaihi, dan dia akan mengajak manusia kepada apa yang Allah berikan kepadanya berupa nikmat istiqamah, nikmat kesolihan. Fahaqiqun bidzalik, maka orang yang seperti inilah yang sangat-sangat pantas an yuttaba'a, untuk diikuti, wa yuj'ala imaman, dan untuk dijadikan sebagai pemimpin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dari ayat ini beliau menyimpulkan bahwasanya di sana ada sifat yang harus terpenuhi untuk seseorang itu dijadikan sebagai pemimpin umum, pemimpin keluarga, pemimpin negara, pemimpin desa, pemimpin RT dalam hal-hal dunia ya. Begitu pula pemimpin dalam masalah urusan agama, dijadikan sebagai seorang ustaz, dijadikan sebagai seorang kiai, dijadikan sebagai seorang syekh, pemimpin. Orang yang pantas dijadikan sebagai pemimpin, dan ini sebagai bahan evaluasi buat kita semuanya, sebagai bentuk pengingat untuk kita sekalian, karena mungkin di antara kita ada yang masih membujang, sehingga kemudian hari insya Allah akan menjadi pemimpin. Gimana sih sifat pemimpin? Saya harus punya itu. Di antara kita kebanyakan di sini ada yang sudah menikah. Saya sekarang sudah menjadi pemimpin. Bagaimana sih sifat pemimpin yang harus hadir pada diri saya? Karena saya sekarang sudah jadi pemimpin. Atau ada orang yang punya anak perempuan. Nanti tatkala anak saya dilamar oleh seorang laki-laki yang akan menjadi pemimpinnya, kriteria laki-laki seperti apa yang harus ada pada calon suami anak perempuan saya? Atau kita punya anak laki-laki, menasehatkan kepada anak-anak kita yang laki-laki, kelak engkau akan menjadi pemimpin, seperti apa sih sifatnya seorang pemimpin? Engkau harus punya sifat itu karena engkau akan menjadi pemimpin. Cakupannya luas. Atau kita berada di sebuah instansi perusahaan, kita punya tugas untuk menentukan fulan tempatnya di sini, fulan tempatnya mengurus ini, fulan tempatnya mengurus itu, dan jadi koordinator. Koordinator juga pemimpin dalam masalah pekerjaan. Gimana? Siapa yang pantas untuk ditempatkan di sini, yang pantas untuk ditempatkan di situ, dan begitu seterusnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, jadi Al-Imam Muqtaramah bin Nasir As-Sa'di akan menjelaskan kepada kita tentang siapakah pemimpin yang pantas dijadikan pemimpin. Seperti apakah sifat seorang pemimpin yang harus ada sehingga perkara yang dia urusi, perkara yang dia ayomi, daerah yang dia layani itu menjadi baik urusannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, orang yang pantas untuk dijadikan pemimpin, kalau dia pemimpin berarti dia juga orang yang pantas untuk ditaati, adalah orang yang punya satu sifat, yaitu hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang pemimpin, gimana supaya kita jadi pemimpin yang baik? Penuhi hati-hati kita dengan rasa cinta kepada Allah. Kita memiliki seorang anak laki-laki yang kelak akan menikah. Bagaimana dia menjadi pemimpin yang baik? Ajarkan pada dirinya perkara-perkara ilmu yang akan membuat hatinya itu dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah. Kita punya anak perempuan. Akan kita pilihkan siapa suaminya? Pilih seorang laki-laki yang hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita tahu orang itu hatinya penuh dengan rasa cinta? Asy-Syaikh As-Sa'di menyebutkan tandanya itu ada dua. Yang pertama, fadha dzalika 'ala lisan. Ya. Rasa cinta dia kepada Allah itu terlihat di lisannya. Sehingga dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang cinta kepada Allah, maka dia akan banyak mengingat Allah. Dia akan banyak berzikir kepada Allah. Dan kalau kita berbicara masalah zikir, ini bukan sekedar zikir-zikir yang sifatnya hanya lisan, tapi zikir yang sifatnya perbuatan. Kata Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang mulia, adzikru ta'atullah, zikir itu adalah ketaatan kepada Allah. Jadi beliau menjelaskan di sini, Sa'id bin Jubair, bahwasanya zikir itu bukan hanya terbatas pada perkara ucapan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya mau nikahkan anak saya, ya. kesehariannya. Lisannya enggak pernah bilang, enggak pernah la ilaha illallah. Setelah sholat enggak pernah dia keras-keras la ilaha illallah. Ini berarti enggak cocok gitu. Enggak seperti itu caranya. Berzikir kepada Allah dengan lisan, betul. Nanti akan kita bahas di faedah ketiga. Namun ada berzikir kepada Allah yang juga sifatnya perbuatan. Kata Sa'id bin Jubair, zikir itu adalah ketaatan kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah, maka dia telah berzikir kepadanya. Wa man lam yuti'hu falaysa min dzikir. Orang yang tidak taat kepada Allah, maka dia bukan orang yang berzikir. Wa in aktsara at-tasbih wa tilawat al-Qur'an, meskipun dia orang yang banyak bertasbih dan banyak baca Qur'an. Kalau dia orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak patuh kepada perintah Allah, maka meskipun lisannya banyak zikir, dia bukan dzikir. Nah, dia bukan orang yang berzikir. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh As-Sa'di di sini menyebutkan bahwasanya orang yang hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, dia itu akan terbiasa berzikir kepada Allah dengan lisannya dan dengan perbuatannya. Itu satu. Tanda yang kedua, orang yang memiliki rasa cinta kepada Allah adalah wattaba'a maradhiya rabbi. Orang tersebut mengikuti perkara-perkara yang akan mendatangkan ridha Allah, sehingga faqad damaha ala hawa. Dia dahulukan perkara-perkara tersebut dibandingkan hawa nafsunya. Kalau kita lihat orang punya dua tanda ini, maka itu tandanya hatinya penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang pantas untuk kita jadikan pemimpin, dia yang pantas untuk kita jadikan sebagai pemimpin kita, pemimpin anak kita, dan seterusnya. Atau berbicara pada konteks kita sendiri, ya. Sudahkah kita pantas menjadi seorang pemimpin? Kepantasan kita untuk menjadi seorang pemimpin adalah tergantung dengan bagaimana tingkat kita dalam perkara ini. Tingkat kita dalam masalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi bahagian kita daripada rasa cinta kepada Allah yang ditandai dengan dua perkara di atas, maka akan barqalobikum, akan semakin bertambah pula kepantasan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Maka tingkatkan. Nasihat buat anak pribadi dan juga buat antum sekalian. Ikhwani fillah rahimakumullah, kenapa orang yang seperti ini yang harus kita jadikan sebagai pemimpin, yang harus kita jadikan sebagai orang yang kita taati, orang yang penuh rasa, penuh hatinya dengan rasa cinta kepada Allah dengan ditandai dua perkara di atas? Karena manfaatnya banyak. Yang pertama, kata beliau di sini, fahafidho bidzalika ma hafidho min waqti. Dia bisa menjaga waktunya. Artinya, orang yang menjadi pemimpin dengan dua sifat di atas, dia itu akan bisa disiplin. Dia akan bisa disiplin. Dan seorang pemimpin, perkara kedisiplinan adalah sesuatu yang tidak diragukan pentingnya. Kalau seorang ayah disiplin, bismillah, anak disiplin. Kalau seorang guru disiplin, bismillah, murid disiplin. Makanya ada suatu peribahasa, ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan seperti itu. Artinya apa? Apabila gurunya kurang bagus, ya jangan harap muridnya bagus. Apabila pemimpinnya kurang disiplin, ya jangan harap rakyatnya mau disiplin. Adapun orang yang tatkala dijadikan pemimpin, dia adalah orang yang penuh hatinya dengan rasa cinta kepada Allah, dia akan disiplin, dia akan amanah, atau dengan bahasa dinnya, bahasa agamanya, dia akan amanah. Kalau dia sudah amanah, maka manfaat berikutnya, wasoluhat ahwalu, keadaan-keadaannya akan baik. Wastaqomat afaluhu, akan lurus perbuatan-perbuatannya. Dirinya jadi baik. Kan gitu. Pemimpinnya disiplin dan pemimpinnya baik urusan dirinya sendiri. Dirinya sendiri sudah menjadi baik. dirinya sendiri sudah menjadi keadaannya baik, perbuatannya lurus, maka berikutnya ini yang menjadi poin kepemimpinannya. Wada'an nasa ila ma manallahu bihi alaihi. Kalau orang perkaranya sudah soleh, perbuatannya sudah lurus, maka tatkala dia mengajak manusia kepada apa yang dia diberikan terhadap tatkala dia mengajak kepada apa yang dia miliki berupa keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang akan mudah untuk menerimanya. Ini pemimpin. Disiplin, amanah, dirinya bagus, tatkala dia mengajak manusia, orang akan mudah untuk menerima dakwahnya. Orang akan menerima untuk orang akan mudah untuk menerima instruksinya, orang akan mudah untuk menerima barakallahu arahannya. Orang yang seperti inilah ditekankan oleh Syekh Sa'di, faqiqun bidzalika an yuttaba'a wa yuj'ala imaman. Yang seperti inilah orang yang pantas untuk diikuti dan dijadikan sebagai pemimpin. Ini menurut ana ucapan yang sangat bagus. Kalau kita melihat kepada penjelasan para ulama, tatkala mereka menjelaskan tentang sifatul amir, sifat-sifat seorang pemimpin, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, murid beliau, muridnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tatkala menjelaskan suatu penjelasan yang sedikit melebar tentang bagaimana sifat pemimpin, beliau mengambil kesimpulan dari ucapan salah satu dari dua perempuan yang ditolong oleh Nabi Musa tatkala keduanya mengantri air. Disebutkan dalam surat Al-Qasas. Jadi wanita ini dua-duanya adalah memiliki seorang ayah yang tua renta, yang sudah tidak lagi bisa mengurusi ternak-ternaknya. Dengan terpaksa dua wanita ini pun mengurusi ternak orang tuanya tersebut, mengambilkan minum dan seterusnya, hingga akhirnya terjadilah pertemuan antara Nabi Musa dengan keduanya, dan Nabi Musa membantu. Dan wanita ini tatkala pulang ke abahnya, pulang ke orang tuanya, menceritakan apa yang telah dialami oleh keduanya, itu dibantu oleh seorang Nabi Musa alaihi salam, maka salah satu dari wanita tersebut berkata, qalat ihdahuma ya abatista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Berkata salah satu dari dua wanita tersebut, wahai ayahku ya abati, ista'jir, pekerjakanlah dia. Pekerjakan dalam hal apa? Dalam hal mengurusi ternak. Jadikan dia pemimpin ternak kami ya. Maksudnya pemimpin ternak kan mengurus ternak yang itu. Jadikan dia pemimpin mengatur, mengatur ternak itu. Istajir, pekerjakan dia. Inna khaira man istajar, sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu pekerjakan adalah al-qawiyul amin, orang yang kuat dan amanah. Kuat dan Nabi Musa kuat, kuatnya sudah tidak diragukan lagi. Mukul satu orang langsung apa ya? Langsung mati. Makanya kabur beliau dari Mesir. Ya, beliau alaihi salam keluar dari Mesir karena habis memukul seorang sampai mati. Nah, ya. Kuat, kuat beliau. Amin, amanah. Bagaimana tidak amanah? Disebutkan di dalam riwayat tatkala beliau barakallahu fikum, ya, tatkala beliau menghampiri dua wanita tersebut, beliau menundukkan matanya, menundukkan matanya, menjaga pandangan beliau dari dua wanita yang bukan makhluknya, yang amanahnya. Ya, tatkala berjalan, barakallahu fikum, tatkala berjalan Nabi Musa meminta di depan. Tatkala mengantar ya, Nabi Musa minta di depan, wanita di belakang. Supaya apa? Supaya Nabi Musa tidak melihat dua wanita tersebut tatkala berjalan. Ini kan amanah. Wanita tersebut mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, pekerjakan Musa. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang bekerja adalah orang yang kuat dan amanah, dan itu ada pada Musa. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengambil kesimpulan bahwasanya sifat yang ada, yang harus ada pada seorang pemimpin adalah satu, kuat. Kuat fisiknya dan kuat pikirannya. Artinya dia bisa bekerja dalam hal yang dia diamanahkan terhadapnya. Kalau dia dijadikan sebagai seorang pemimpin rakyat, ya dia harus bisa ngurusin rakyat. Para Nabi alaihissalatu wassalam dahulu mereka adalah pemimpin. Kenapa para Nabi dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya pemimpin? Karena di kemudian hari para Nabi ini akan mengurusi umat. Dimulai dari hal-hal kecil, mengurusin ternak. Ya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, beliau dahulunya adalah penggembala, memimpin ternak yang ya mungkin sulit, mungkin mudah, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keuletan. Disitulah dibentuk karakter seorang Nabi agar kuat, bukan hanya kuat fisiknya, tapi kuat akalnya untuk bisa mengatur, berstrategi bagaimana caranya umat yang dia pimpin itu mendapatkan keberhasilan. Nah, begitu pula lah pemimpin secara umum. Pemimpin itu harus kuat, kowi. Kalau dia diminta untuk memimpin suatu tempat, suatu RT, suatu desa, suatu kecamatan, maka dia harus mampu untuk mengurusi. Kalau dia tidak punya kemampuan, maka dia akan disetir oleh fulan, akan disetir oleh fulan, akan disetir oleh anak. Masalah pribadi nanti diraih, bukan masalah umat. Ya. Kalau ada seorang laki-laki datang kepada anak perempuan, kita lihat bagaimana, apakah dia kuat atau tidak. Bukan hanya kuat fisiknya, tapi kuat gak dia nanti, cerdas gak dalam mengatur keluarga. Jangan sampai dia nanti mentah, baru ada satu masalah, dua masalah, ujung-ujungnya cerai. Ini kan orang yang tidak pandai berstrategi. Orang yang tidak punya kepiawaian dalam masalah mengatur apa yang dia diamanahkan kepada dia. Tidak kuat dia. Meskipun fisiknya besar, tapi kalau orangnya tidak sabaran, dia tidak kuat. Makanya kata Nabi SAW, laisal qawiyyu bidh-dharar aw kama qala. Orang yang kuat itu bukan orang yang tukang pukul. Tapi yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu idan. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya tatkala marah. Kuatnya. Ini satu. Yang kedua adalah amanah. Ya, sifat yang kedua yang harus ada pemimpin adalah amanah. Dia kuat bisa mengurus sesuatu, tapi dia tidak amanah, perkaranya nanti akan jatuh kepada korupsi. Gitu. Ya kan? Nah, oh, tapi kalau orang kuat amanah, nah ini baru yang pas dan cocok untuk jadikan pemimpin. Ya, dia mampu untuk mengurus sesuatu yang diamanahkan kepadanya, dan dia bisa menjaga kepercayaan masyarakat, bisa menjaga kepercayaan umat kepada dirinya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini terkait dengan sifat seorang pemimpin. Al-Qawiyyul Amin. Penjelasan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya ini. Dan suatu poin barakallahu fikum yang harus juga kita perhatikan. Selain imam di sini dengan makna pemimpin suatu tempat, pemimpin suatu keluarga, pemimpin suatu daerah, pemimpin suatu perusahaan. Maka yang penting juga untuk diperhatikan di sini bahwasanya kita itu di dunia ini punya dua pemimpin. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Ulul amri itu kata para ahli tafsir dua. Yang harus kita taati mereka sebagai ulul amri itu dua. Al-umara wal ulama, pemimpin-pemimpin, yakni pemimpin-pemimpin seperti kepala desa, camat, gubernur, presiden, itu pemimpin umara. Yang kedua di antara ulul amri adalah ulama. Ulama berarti dalam urusan dunia kita pemimpinnya adalah umara, penguasa-penguasa. Dalam urusan agama, kita pemimpinnya adalah ulama. Nah, dari Khalifah rahimahumullah, dalam permasalahan ini juga berkait. Tatkala kita memilih seorang pemimpin, maka pilih dengan sifat-sifat yang disebutkan di atas. Begitu pula tatkala kita memilih seorang guru yang mengajari kita agama. Tatkala kita memilih seorang ustaz, tatkala kita memilih seorang kiai, tatkala kita memilih seorang syekh, maka jangan sembarangan. Ada rambu-rambunya. Jangan sampai kita salah mengambil guru sehingga urusan agama kita terugikan. Sebagaimana kalau kita salah ambil pemimpin, ya, Allah, kita salah dalam mengambil pemimpin, urusan tempat kita akan berapi. Salah memilih ketua RT, ya, RT kita akan berantakan. Salah memilih gubernur, kabupaten kita akan berantakan. Salah pilih wali kota, kota kita akan berantakan, kan begitu. Sama juga orang yang salah pilih ulama, agama dia akan berantakan. Makanya kata Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau menasihatkan kepada kita. Dan juga kalimat ini, ucapan ini diriwayatkan dari Imam Malik juga. Kata Al-Imam Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun. Agama ini, ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihat, periksa dari siapa kalian mengambil agama kalian. Yang berarti kita diperintahkan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin untuk memeriksa dari siapa kita mengambil ilmu, karena dari orang yang kita ambil ilmu itulah kita mengambil agamanya. Jadi tidak boleh sembarangan kita mencari guru. Tidak boleh kita sembarangan mencari ustaz. Atau dengan bahasa yang mungkin dikenal sekarang, tidak boleh kita sembarangan milih tempat ngaji. Harus selektif. Tidak bisa sembarangan kita duduk di majelis ilmu, lihat siapa pematerinya, lihat siapa pembawanya, lihat siapa di apa rujukannya, bagaimana akidahnya. Kita suruh periksa itu. Al-Imam Muhammad bin Sirin juga menjelaskan dalam tempat yang lain, karena di zamanil awal an-nasu la yas'aluna 'anil isnad. Kalau di generasi-generasi pertama, kata beliau, di zaman-zaman awal manusia itu enggak pernah bertanya tentang sanad. Di mana sanad itu adalah rantai yang membawa kita kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan biasanya yang membawakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sanad adalah seorang ahli hadis. Dahulu kalau di masa dahulu, di masanya para sahabat generasi pertama, orang-orang itu enggak pernah bertanya, dari siapa kamu dapat hadis ini, dari siapa kamu dapat hadis itu, enggak pernah bertanya itu. Karena orang-orang di sana semuanya terpercaya. Para sahabat semuanya terpercaya. Makanya kalau Abu Hurairah, ya, mendapatkan atau meriwayatkan hadis, enggak pernah ditanya Abu Hurairah kamu dapat dari mana. Abdullah bin Abbas tatkala membawakan hadis dari Rasulullah SAW, tidak pernah ditanya Abdullah kamu dapat dari mana. Padahal Abdullah bin Abbas adalah sahabat kecil, dapat hadis dari Rasulullah SAW itu tidak banyak. Beliau berguru kepada sahabat-sahabat yang lain untuk mendapatkan hadis Rasulullah SAW, sehingga beliau punya hadis yang banyak. Sampai beliau dikisahkan, mungkin kita semuanya sering dengar atau mungkin pernah dengar, Abdullah bin Abbas untuk berguru mengambil hadis kepada sahabat Ansor sampai menunggu di depan pintu sahabat itu sampai tertidur. Ya kan? Artinya Abu bin Abbas ini belajar. Tatkala Rasulullah SAW wafat, beliau masih muda. Hadis yang beliau miliki langsung dari Rasulullah SAW itu tidak sebanyak Abu bin Mas'ud, sahabat senior, tidak semaja Abu Hurairah yang menjadi ahli sufah, menemani Rasulullah SAW dalam safar dan dalam mukim, tidak sebanyak itu. Tapi tatkala Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis kepada Rasulullah SAW, orang-orang tidak pernah tanya, kamu dapatnya dari siapa? Jangan-jangan bukan dari Rasulullah SAW langsung. Tidak pernah ditanya itu, kata Muhammad bin Sirin. Sampai kapan? Hatta waqa'atil fitnah. Sampai fitnah-fitnah itu terjadi. sampai banyak fitnah di sini, penyimpangan maksudnya. Sampai ada orang-orang yang menyimpang, sampai ada kelompok-kelompok menyimpang. Dan di masa sekarang, apakah fitnah itu terjadi? Luar biasa. Kejadian fitnah di masa kita melebihi kejadian fitnah yang ada di masa itu. Kalau di masa itu mungkin fitnahnya fitnah Khawarij, fitnah Qadariyah, ya, fitnah Mu'tazilah. Lalu kalau sekarang banyak sekali firqah-firqah yang mengatasnamakan dirinya sebagai Islam. Fitnah terjadi atau tidak di masa kita? Banyak terjadi. Falamma waqa'atil fitnah, kata Ibn Sirin, tatkala terjadi fitnah, sa'alu 'anil Islam. Manusia biasa bertanya tentang Islam. Tatkala ada orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, ditanya, kamu dapatnya dari siapa? Dari fulan. Kamu dapat hadis ini dari siapa? Dari fulan, dari Allah. Mulai ditanya itu tatkala terjadi fitnah. Dan ini yang perlu kita garis bawahi, ucapan Ibn Sirin setelahnya, kenapa manusia bertanya tentang sanad? Tatkala mendengar hadis Rasulullah SAW tidak langsung percaya itu dari Rasul sampai mengetahui sanadnya, liyuhaddatsu bihaditsi ahli sunnah, agar hadisnya ahli sunnah bisa diambil, wa yutraku haditsu ahli bid'ah, dan ditinggalkan hadisnya ahli bid'ah. Hadis ikhwan yang membawakan dua jenis manusia, ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Yang dibawakan satu hadis. Tapi kata Ibn Sirin rahimahullah, manusia di kala itu di masa beliau bertanya tentang sanad, tujuannya adalah supaya hadis yang dibawakan oleh ahlu sunnah diambil, hadis yang dibawakan oleh ahlu bid'ah dibuang. Ini hadis. Gimana pendapat antum tentang pandangan pribadinya seorang ahlu bid'ah? Apakah tidak lebih pantas untuk dibuang di masa itu? Hadisnya ahlul bid'ah saja ditinggalkan, apalagi pemikiran pribadinya ahlul bid'ah. Para ulama, para salaf kita tidak tanggung-tanggung itu untuk meninggalkannya. Ikhwani fillah rahimakumullah, syahidnya, ya, keterkaitan apa yang kita sampaikan ini dengan pembahasan pentingnya selektif dalam mencari guru adalah lihat bagaimana semangatnya para pendahulu kita yang baik, as-salafus shalih, bagaimana semangat mereka untuk memeriksa dari siapa mereka mengambil hadis, dari siapa mereka mengambil ilmu, sampai bertanya tentang sanad. Kalau mungkin kita sekarang, kalau ada hadis, tanyanya riwayat siapa? Ya, ada ucapan ulama disebutkan dalam kitab yang mana? Itu contoh gambaran tentang sanad itu seperti itu. Kalau ada hadis, pembahasan hadis yang disampaikan oleh ahlu sunnah, salah mengambil. Tapi kalau ada hadis yang disampaikan, ya, dijelaskan oleh ahlu bid'ah, dibuat. Nah, sehingga jangan sampai kita asal-asalan dalam memilih tempat ngaji, ya, asal-asalan dalam mencari guru, ternyata guru yang kita pilih adalah ahlu bid'ah. Waliyatubillah. Yang mana salaf sangat berhati-hati dari perkara ini, mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Imam Malik rahimahullah mengatakan, la yu'khadhul ilmu an arba'atin, ilmu tidak boleh diambil dari empat jenis manusia. Ya, kata Imam Malik rahimahullah, ilmu tidak boleh diambil dari empat jenis manusia. Satu, safihun mu'linus safah, orang yang bodoh yang menampakkan kebodohannya. Dia membahas hadis contoh, tapi gak pernah membawakan dalil hadis. Dia membahas tentang masalah akidah contoh, di mana akidah babnya adalah ayat dan hadis. Dia gak pernah bawakan ayat dan hadis. Dia bahas masalah akhlak, dia gak pernah membawakan hadis dan ayat yang membahas tentang masalah akhlak. Lihat terus taklimnya apa? Taklimnya ketawakan ini. Ya. Taklimnya ucapan ini disampaikan, ucapan itu disampaikan, kosong dari dalil, ini safi. Orang yang bodoh yang menampakkan kebodohannya. Gak boleh kita ambil ilmu dari dia. Yang kedua, wasahibu hawa yad'u ilaih, pengikut hawa nafsu yang mengajak kepada hawa nafsunya. itu enggak boleh kita ambil ilmu darinya. Ahlul bid'ah, ya, yang menggunakan hawa nafsu dalam memahami agama, dia mengajak kepada bid'ahnya, tidak boleh kita ambil ilmu darinya. Yang ketiga, wa rajulun ma'rufun bil kadzib fi ahaditsin nas wa in kana la yakdhibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dikenal suka berdusta tatkala berbicara dengan manusia. Orang yang dikenal suka berdusta tatkala berbicara dengan manusia. Meskipun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seperti ini juga tidak kita ambil ilmu darinya. Kenapa? Khawatir. Karena kebiasaannya dusta tatkala ngomong sama orang, dustanya ke bawah sampai tatkala membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa rajulun lahu salahun wa fadlun la ya'rifu ma yuhadditsu bihi. Orang yang punya kesolihan dan punya keutamaan tapi tidak tahu bagaimana menyampaikan ilmu. Dia punya ilmu tapi enggak tahu caranya menyampaikan ilmu. Mungkin karena suatu kekurangannya, ya. Dia tidak bisa, dia grogi. Istilahnya kagok kalau berorasi di depan umum. Selama dia belum bisa menghilangkan groginya, ya jangan suruh maju dulu. Khawatir nanti malah yang dibawakan salah-salah. Meskipun dia sudah punya ilmu, tapi karena dia tidak punya cara, dia belum bisa punya kemampuan untuk menyampaikan apa yang dia miliki daripada ilmu. Khawatir kalau dia justru malah dipaksa untuk berorasi, dia dipaksa untuk berkhutbah, nanti malah ayat dibaca hadis, hadis dibaca ayat. Itu wali-wali, ini namanya grogi, kan? Ini namanya grogi. Ya kan? Baik. Orang yang punya kesolehan, soleh, wa fadl, punya keutamaan, punya ilmu, tapi dia enggak tahu caranya menyampaikan ilmu. Mungkin dia tatkala berdakwah dengan lisan susah. Maka jangan berdakwah dengan lisan. Berdakwah dengan tulisan, kalau dia nulis bagus, ya. Itu berarti ranah antum, dakwah dengan tulisan. Zain, fadl. Kalau antum bisa berdakwah dengan lisan, berkhutbah bagus, menyampaikan ilmu bagus, menerangkan ayat dan hadis bagus dengan lisan, tapi tak kalah ditulis, acak-acakan, ya biarkan bab tulis kasih kepada ahlinya. Sadari bagaimana ranah yang antum mampu, yang antum ahli di situ. Jangan sampai kita termasuk menjadi orang yang keempat. Punya kesolehan, pantas berdakwah, punya fadl keutamaan ilmu, pantas berdakwah, tapi enggak tahu caranya menyampaikan ilmu. Orang yang seperti ini juga tidak boleh barakallahu diambil ilmu darinya, kata Imam Malik. Ini semuanya menunjukkan kepada kita bagaimana para salafun saleh, para a'immatud din, mereka para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan imam-imam setelahnya sangat-sangat memperhatikan bab ini. Sangat-sangat memperhatikan bab ini. Mereka sangat-sangat teliti dan memerintahkan kita untuk teliti di dalam memilih tempat mengaji, di dalam memilih tempat taklim, di dalam berguru kepada seorang guru. Jangan sampai dia termasuk salah satu daripada empat yang disebutkan di atas. Terutama yang sangat-sangat dikerasin oleh salaf kita adalah orang-orang yang mengajak kepada bid'ah. Jangan sampai kita bermajlis dengan mereka, berguru dengan mereka, mendengar mereka. Orang kata Ibnu Sirin, hadisnya ahlul bid'ah, hadisnya ahlul bid'ah saja ditinggal, apalagi dengan pendapat-pendapat pribadinya mereka, apalagi dengan bid'ah-bid'ahnya mereka, apalagi dengan ilmu jidal dan perdebatannya mereka. Ini justru malah mengkhawatirkan. Barakallahu fikum. Ini faedah yang pertama yang beliau sebutkan di penutup pembahasan tafsir ayat yang ke-28. Karena waktunya sudah lewat 7 menit, jadi insya Allah kita lanjutkan faedah yang kedua di pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala, wallahu'alaikum warahmatullahi. Semoga bermanfaat untuk anak dan antum sekalian. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.